oh dear dear. Does she speak eloquently? And would she help your baby? I'm sure she make a really excellent mother. Cause the love that you gave that we made wasn't able to make it enough for you to be open wide. You speak her name, does he know? Can you hold me to me until you die? Till you die, but I'm still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's the nightmare of the cross I'll be up to get to make you, you, you. I don't know, did you forget about? I had to walk you in the middle of dinner, but it was his slap in the face. How quickly I was replaced. And are you thinking of me when you called her? Cause the love that you gave that remained wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does he know? Can you hold me? You told me until you die. Eva, usianya? 14 tahun. 14 tahun. Dari? Medan. Dari Medan. Emang biasanya teman-teman saya yang dari Medan itu biasanya suaranya kenceng-kenceng ya. Suaranya powerful gitu. Powerful. Tadi kamu juga masuk banget ke dalam lagunya. Makanya kita ada beberapa pitch yang mungkin nggak nyampe. Cuman itu ketutup sama cara kamu ngebawain lagunya. Asik. Ya? Gimana coaches yang lain? Kalau menurut saya, kamu tuh punya gaya namanya. Dan itu penting banget. Di atas panggung itu, semua orang itu butuh gaya. Karena itu adalah semacam apa ya? Semacam identitas. Pembeda. Iya, betul. Pembeda antara satu vokalis dengan vokalis yang lain. Gaya itu bukan berarti banyak gaya ya. Pembawaannya tuh udah khas aja. Mm-hmm. Dan kamu sudah punya pembawaan yang khas. Saya sangat tertarik untuk kamu bisa gabung di tim saya. Kita belajar bareng. Kalau Coach Baby bilang kamu ini asik. Iya. Maksudnya, ya kamu emang harus dibawa asik terus. Mm. Jadi bisa begini terus nanti. Ya, nah, dan kamu pasti kan sudah tahu coach yang paling asik yang mana. Ngerti. Yang ini. Ya ini dong, bukan ya. Tapi kamu asik sih. Boleh gak jalan ke depan dan tombol yang aku pencet, aku pilih coach itu. Boleh dong. Boleh. Silakan. Kamu. Oh, ampuh juga ya kayak gitu ya. Hah? Ampuh. Aduh. Juga ya. Kok bisa begitu? Asik ya, Kak. Lo mesti ikutin ini menurut gua. Giniin, bro. Tuh. Oh, iya benar. Ya, tadi kesirap-sirap dikit gitu ya. Soalnya ini, baju bobo ini. Baju bobo, iya ampun. Selamat, ya aku seneng banget loh. Ya. Keren ya. Keren, kamu asik. Oke. Okay. Keren. Siapa nih yang ngaku pendukung tim Papa Baby? Udah subscribe belum?